Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Baik, ikhwan, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah bi ghairi natiqina biha. Yang pada pembahasan kita insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan masih pada adarsu falisa asyarah. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran yang ke-13 masih pada halaman ke-78 yaitu bagian jim. Bagian jim kalau bahasa kita bagian huruf C ya. Alif, ba sama jim itu A, B, C begitu. Pada bagian alif atau A kemarin kita telah dijelaskan tentang masalah jamak mudzakkar salim dan juga jamak taksir. Dalam bagian ba kita dikenalkan pada bagian jamak mu'anath salim, jamak mu'anath salim. Kemudian sekarang pada bagian C kita akan dikenalkan na'am, yaitu pada isim isyarah lil ba'id ya, kata kerja penunjuk untuk jarak jauh yaitu ulaika, nanti akan jelaskan. Baik, barakallahu fikum. Mari kita lihat dulu di situ ada bacaan. Kita baca dulu sama-sama dengan teliti dan benar. Haulai ikhwati wa ulaika asdiqai. Haulai ikhwati wa ulaika asdiqai. Man ulaika rijalut tiwalu. Man ulaika rijalut tiwalu. Hum atibau min Amerika. Hum atibau min Amerika. Man ulaikan nisa'u. Man ulaikan nisa'u. Hunna ummahatut talibati. Hunna ummahatut talibati. Aba'ut tullabi indal mudiri. Aba'ut tullabi indal mudiri. A'ulaikan nisa'u khalatuka ya Maryamu. Khalatuki. Awas ulangi. Khalatuki ya Ahwan ya. A'ulaikan nisa'u khalatuki ya Maryamu. Awas. La hunna ammati. La hunna ammati. Haulai atibba'u wa ulaika muhandisuna. Haulai atibba'u wa ulaika muhandisuna. Haulai rijalu fuqara'u wa ulaika aghniya'u. Haulai rijalu fuqara'u wa ulaika aghniya'u. Ulaika tullabu sigha'afun. Ulaika tullabu sigha'afun. Ulaika tullabu na'am ya, ulaika tullabu di'afun. Ulaika tullabu di'afun. Man ulaika rijalu. Man ulaika rijalu. Hum wuzara'u. Hum wuzara'u. Baik, perhatikan di sini kita dikenalkan tentang isim isyarah ya, yaitu yang baru. Kalau kita kemarin mengenal haula yang maknanya mereka ini sebagai apa bentuk jamak dari hadza dan hadhihi ya, baik untuk mudzakkar maupun muannas, maka isim isyarah lil qarib yakni haula sebagaimana telah kita pelajari kemarin, lihat pada bagian atas itu ya, asmaul isyarah lil qarib hadza dan hadhihi, maka ketika jamak dia sama haulai. Nah, nah sekarang di situ kita dikenalkan ulaika. Perhatikan pada kalimat tersebut. Haulai ikhwati wa ulaika astiqai. Ya, mereka ini adalah saudara-saudara laki-laki saya dan mereka itu adalah teman-teman saya atau teman-temanku. Nah, menggunakan ulaika. Berarti ulaika di sini adalah isim isyarah lil ba'id, yaitu kata penunjuk untuk jarak jauh sebagai gantinya atau bentuk jamak dari apa? Dalika dan tilka, nanti akan dijelaskan ya. Kalau dalika itu untuk mudzakkar, tilka itu untuk muannas. Nah, ketika dia jamak maka sama antara mudzakkar dan muannas. yaitu ulaika. Nanti kita akan lihat contohnya. Wa ulaika asdiqai, dan mereka itu adalah teman-temanku, teman-teman laki-laki maksudnya, ya. Nah, kemudian pertanyaan lagi di situ, man ulaika rijalut tiwalu? Siapakah orang-orang laki-laki yang tinggi ini, yang tinggi itu, ya, mereka itu, ya. Ulaika itu. Man ulaika rijalut tiwalu? Siapakah laki-laki yang tinggi-tinggi itu, ya? Ulaika berarti itu. Hum, mereka, atiba'u min amrika. Mereka adalah siapa? Para dokter dari Amerika. Man ulaika nisa'u? Siapakah para wanita itu? Nah, berarti kan ya, an-nisa ini bentuk jamak atau mufrad? Jamak. Jamak dari mana? Dari apa? Imra'atun atau al-mar'atu. Imra'atun ketika tidak ada al. Begitu dia bersambung dengan al, maka dia menjadi al-mar'atu. Ini bentuk tunggal atau mufrad dari an-nisa. Adapun jamaknya adalah an-nisa. Baik. Ya, an-nisa ini adalah apa? Mu'annas. Ketika kita bilang dengan isim syarah untuk jarak jauh, itu misalnya yang jamak, maka kita katakan sama, yaitu ulaika. Sama dengan tadi yang di atas, ulaika asdiqa. Mudahkan. Ulaika nisa, mereka itu apa? Para mereka itulah para wanita, ya. Ulaika nisa, man ulaika nisa? Siapakah para wanita itu? Nah, sama, ya kan? Antara mudzakkar dan muannas, maka isim isyarah lil fa'id sama, yaitu sebagai bentuk jamak dari tilka. Nah, di sini tilka, ya, karena asalnya adalah untuk muannas, tilka. Maka jamaknya ulaika. Baik, perhatikan ini. Kemudian hunna ummahatut talibati, mereka ini adalah para ibu para pelajar, ya, ibu-ibunya para pelajar. Ini kita baca talibati. Kenapa Muhammad? Iya, kenapa antum baca talibati? Sebagai apa dia? Hah? Dari ummahatut talibati, sebagai apa dia? Mudhaf ilaih dari ummahat, ya, ummahatnya itu mudhaf, talibati mudhafun ilaih. Nah, hunna ummahatut talibati, mereka ini adalah ibu-ibunya para pelajar putri, para pelajar putri atau santri putri, begitu ya. Nah, kemudian aba'ut-tullabi indal mudiri, bapak-bapaknya para pelajar laki-laki itu di sisi kepala sekolah, artinya berada di ruangan kepala sekolah atau berada bersama kepala sekolah. Naam, aba'ut-tullabi indal mudiri, sahih. Terus a'ula'ikan nisa'u, apakah para wanita itu khalatuki ya Maryamu, adalah bibik-bibikmu wahai Maryam? Khalat ini bentuk jamak dari apa? Khalatun. Kalau khalat itu bibik dari pihak ibu atau bapak? Hah? Ayo yang teliti. Khalat dia termasuk bibik dari ibu, ya, dari pihak ibu. A'ula'ikan nisa'u khalatuki ya Maryamu, apakah para wanita itu adalah bibik-bibikmu wahai Maryam? Karena yang khitabnya, yang diajak bicara adalah apa? Maryam, dia adalah mu'annas, maka domirnya adalah khalatuki, bukan khalatuka. Nah, ya, diperhatikan membacanya dengan teliti. La hunna ammati, tidak, mereka itu para bibik-bibikku. Lah, apa bedanya di sini? Ini ammah. Ammati, para bibikku. Ini berarti kholah dengan ammah beda. Kalau ammah berarti bibik dari pihak, ya, dari pihak ayah, ya. Jadi kata ammatun, ammah, ya. Jamaknya ammatun, ya. Kalau di sini ammati, mereka adalah para bibikku, bibik dari pihak ayah. Pertanyaan tadi kan khalat, itu adalah bibik dari pihak ibu. Dijawab tidak. mereka adalah bibit dari ayah, bibit dari pihak ayah. Baik, seperti itu. Kemudian kita lagi lihat, perhatikan, haula'i atibau, mereka itu, mereka ini adalah para dokter, wa ulaika muhandisuna, dan mereka itu, awas ya, bedakan mengartikannya haula dengan ulaik, ya, muhandisuna, para insinyur. Haula'i rijalu fuqara'u wa ulaika aghniya'u, ya, mereka ini, para laki-laki ini adalah fuqara, orang-orang miskin. Wa ulaika aghniya, sedangkan mereka itu adalah, yang mereka lainnya adalah orang-orang yang kaya. Ulaika tullabu dhi'afun. Nah, dhi'af ini bentuk jamak dari dhaifun atau dhaifatun, ya. Dhi'afun artinya orang yang lemah. Bentuk jamak dari dhaifun atau dhaifatun, sama ya, laki atau perempuan. Ulaika tullabu, ya, para pelajar laki-laki itu, dhaifun adalah orang-orang yang lemah, ya, maksudnya lemah di sini boleh jadi miskin atau tidak mampu dan sebagainya. Ulaika tullabu dhaifun, para pelajar itu adalah orang yang lemah, dhaif. Ya, na'am, dari kata dhaif, kalau perempuan dhaifatun. Adapun jamaknya sama, dhaifun, nanti akan kita temukan. Man ulaika rijalu, siapakah orang laki-laki itu? Hum uzara'u. Nah, perhatikan uzara', kita kenal baru lagi. Ini bentuk jamak juga. Jamak dari apa? Wazirun. Apa wazir? Menteri, uzara, para menteri, ya, para menteri. Ingat, setiap isim yang berakhiran dengan hamzah dan sebelumnya alif, maka dia tidak ditanwin. Ini karena itu termasuk uzara, ya, kecuali ada beberapa hal tertentu nanti. Nah, hum uzara'u, mereka adalah para menteri. Baik, sekarang kita ulangi lagi supaya semangat, kita baca lagi sama-sama ya, dari awal. Haulai ikhwati wa ulaika asdiqai. Nah, man ulaika rijalut tiwalu? Hum atibau min Amerika. Man ulaika nisa'u? Hunna ummahatut talibati. Hunna ummahatut talibati. Aba'ut tullabi 'indal mudiri. Aba'ut tullabi 'indal mudiri. A'ula'ika nisa'u khalatuki ya Maryamu. A'ula'ika nisa'u khalatuki ya Maryam. La hunna 'ammati. La hunna 'ammati. Haula'i atiba'u wa ulaika muhandisuna. Haula'i rijalu fuqara'u wa ulaika aghniya'u. Ulaika tullabu dhi'afun. Man ulaika rijalu? Man ulaika rijalu? Hum uzara'u. Hum uzara'u. Nah, sekarang kita masuk pada tamarin, latihan. Hawilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Ya, ma'a taghyiri ma yalzam. Ma yalzam. Baik, perhatikan artinya. Hawilil mubtada'a, ya, rubahlah mubtada', yakni pada mubtada'nya, fi kullin, pada semua, minal jumalil atiyati, dari kalimat-kalimat berikut ini atau kata-kata berikut ini, ila jam'in, kepada bentuk jamak, ya, perhatikan, kepada dirubah dari mufrad kepada bentuk jamak. Ma'a taghyiri, yaitu bersama dengan merubah ma yalzam, apa ya, sepantasnya atau seharusnya dirubah, ya. Artinya kalau memang perlu dirubah, dirubah, kalau tidak, tidak, ya. Kita perhatikan, merubah dari mufrad kepada jamak. Misalun, contoh. Dalikar rojulu mudarrisun. Dalikar rojulu mudarrisun. Ya, laki-laki itu adalah seorang guru. Ya, seorang guru laki-laki. Maka kita merubah semuanya, gitu kan? Ya, isim isyarahnya apa rijalnya, rojulnya misalnya diubah dengan jamak arijalu. Maka isim isyarahnya juga berubah. Dalika, maka bentuk jamaknya ulaika. Maka kita katakan ulaika rijalu mudarrisuna. Maka apa yang perlu dirubah, dirubah. Ya, yang tidak, tidak dilihat pada susunan kalimatnya. Baik, jadi dari mufrad dirubah kepada bentuk apa? Jamak. Nah, ya. Baik, nomor satu, Pak Hasyim, coba dibaca dulu, kemudian dijawab. Man ulaika baka. Nah. Man ulaika. Man ulaika fatayatu. Ah, perhatikan. Fata itu pemuda atau pemudi, Pak? Fityatu. Ayo, perhatikan ya. Ulangi lagi. Man ulaika fityatu. Loh. Adatli, ayo. Man ulaikal fityatu. Aywa. Asalnya mandalikal fata, siapakah siapakah pemuda itu atau seorang pemuda itu? Nah, kita katakan ya mau merubah al fata adalah bentuk mufrad jamaknya fityah. Al fityatu. Maka dirubah man haula'il fityatu. Awas ya, diteliti dulu. Nah, dilihat mana yang dirubah dan mana yang tidak. Baik, barakallahu fikum. Khairul nomor 2. Min aina dzalika mudarrisu? Naam. Min aina dzalika mudarrisu? Baik. Jadi, min aina dzalikal mudarrisu? Dijawab di situ yaitu dengan merubahnya. Min aina ulaikal mudarrisuna? Naam, awas ya. Dilihat perhatikan jamaknya. Baik, nomor 3, Torik. Ayo, terus. Ayo, bisa dirubah enggak jamak? Malaikat fatayatu. Banatu atibau. Ayo yang betul bacanya. Banatu atibau. Loh, kenapa harus dirubah? Yang dirubah yang mana? Coba. Antum bilang tilkal fatayatu. Berarti dibahas ulaikal fatayatu. Berarti yang jamak ini adalah muanasnya, bintunya, bukan tabibnya. Tabib enggak masuk untuk dijamakkan. Tabibnya cuma satu ini, anak-anak perempuannya Pak Dokter. Maksud Pak Dokternya ikut banyak. Kan enggak toh? Nah, ayo teliti. Coba perhatikan lagi. Ayo. Kro. Ulaikal fatayatu. Ayolah, seperti itu ya. Perhatikan, teliti baik-baik. Tilkal fita, tilkal fatatu bintu tabibi. Ya, pemudi itu adalah anak perempuan Pak Dokter. Ya kan? Pemudi itu adalah anak perempuan Pak Dokter. Nah, kita ingin merubah. Ulaikal fatayatu banatut tabibi. Yang dirubah banatnya, bukan tabibnya. Tabib tidak ikut berubah karena satu saja. Jadi maksudnya apa? Para pemudi itu adalah anak-anak perempuan Pak Dokter. Berarti ulaikal fatayatu banatut tabibi. Ya, paham ya tadi semuanya? Perhatikan. Banatut tabibi. Maka tadi katakan ya ma'atabhiri ma'yalzah, yaitu bersama dengan merubah apa yang sepantasnya atau selayaknya dirubah. Ya, kalau harus dirubah, dirubah. Kalau tidak, tidak. Perhatikan, harus bisa membedakan. Baik, nomor 4 berikutnya. Antum, Agung. Min ingkal karo. Min ingkal karo wazalika min faransa. Min? Min faransa. Min faransa. Terus, sekarang mana yang dirubah? Haula ikula. Nah, ini hada. Pakai haula apa ulaika? Perhatikan. Haula'ika. Awas, yang teliti dulu. Haula apa ulaika? Haula'ika. Tetap. Haula'ika min min ingkal tarro wa ulaika min faransa. Coba dibaca yang betul dulu lagi, diulangi. Min ingkal tarro wa ulaika min faransa. Sahih. Yang berarti ya, ulaika tullabu min ingkal tarro wa ulaika, nangi haula tadi ya, haula itullabu min ingkal tarro wa ulaika min faransa. Sahih. Nomor 5, coba apa ni? Muslimun. Itu pertanyaan kan ya. Apakah insinyur itu adalah seorang insinyur? Ulangi. Nah, sekarang berubah. Muslimun. Nah, coba diteliti lagi. Ulangi lagi coba, Pak. Ulaika. Ulangi, Pak. Ulaika wa muhandisuna. Terus? Muslimuna. Baik. Ulaikal muhandisuna muslimuna. Begitu ya. Apakah para insinyur itu adalah para insinyur, kan begitu ya? Nah, itu berubah muslimun menjadi muslimuna. Maka dilihat di sini apa yang sepatutnya atau selayaknya dirubah, dirubah. Kalau tidak, tidak ya. Dilihat susunan kalimatnya. Nah. Coba sekali lagi, Pak. Aula ikal muhandisuna muslimuna. Sahih. Barakallahu fikum. Alfian. Sahih, terus. Haula insya'u. Wa ulaika. Sahih ya. Nah, perjalanan situ. Hadhil mar'atu mumarridatun wa tilka tabibatun. Kita ganti. Haula'in nisa'u mumarridatun wa ulaika tabibatun. Awas ya. Dilihat dirubah jamaknya. Kalau muannas bagaimana? Mudzakkar bagaimana? Perhatikan baik-baik. Baik, Muhammad. Man hadzal walidu tawilu? Man haula'il auladu tiwalu? Aywa. Man haula'il auladu tiwalu? Sahih ya. Walad adalah jamaknya aulad. Tawil jamaknya tiwal. Perhatikan. Man haula'il auladu tiwalu? Perhatikan ya. Baik, nomor 8, Pak Syafuddin. Tilkan fatatu suhiratu ukhtu hamidin. Sahih. Terus. Ulaikan fatayatu kigoru ukhtu hamidin. Ukhtun jamaknya akhwatu hamidin. Akhwatu hamidin. Ayo, diulangi lagi, Pak. Ulaikan fatayatu kigoru akhwatu hamidin. Akhwatu hamidin. Sahih ya. Naam, ketika ulaikal fatayatus shigharu, perhatikan ya, shagiratun maupun shagirun ketika jamak sama shigharun, jadi as-shigharu. Jadi ulaikal fatayat, ulaikal fatayatus shigharu akhwatu hamidin. Awas ya, akhwatu hamidin ya. Ukhtun jamaknya akhwat. Baik, nomor 9, Salman. Ummut talibati. Sahih. Betul betul. Terus. Ummun jamaknya. Ayo, ummahatut talibati. Talibati. Satu saja. Tidak berubah dia. Yang berubahnya ummun. Ulangi. Ulaikan nisa'u. Ulaikan nisa'u. ummahatut talibati. Baik. Jadi ulaikan nisa'u ummahatut talibati. Awas ya, yang perlu dirubah, dirubah. Artinya apa? Para wanita itu adalah ibu-ibunya pelajar, ya, ibu-ibunya pelajar. Baik. Seperti itu, yang dirubah hanyalah mudhofnya pada mudhofnya, ummunnya, ya, menjadi ummahat. Nah, berikutnya Pak Kris. Dzalikar rijalu. Yang teliti panjang pendeknya. Ayo, hati-hati lagi. Dzalikar rajulu. Naam. Alimun kabirun minal mak minal mamlakati minal mamlakatil arabiyatil arabiyatis sumudiyati. Nah. Sekarang dirubah. Ulaikar rijalu. Ulama'u kibarun. Ya, ulama'u kibarun. Baik. Minal mamlakatil arabiyatis sumudiyati. Sahih. Apa artinya Pak itu Pak? Ya. Para laki-laki itu. Para laki-laki itu adalah ulama besar. Ya, para ulama besar. Dari kerajaan. Kerajaan Saudi Arab. Iya, mamlakah itu kerajaan ya. Mamlakatil Arabiyatis Saudiyati ya, yaitu kerajaan Arab, kerajaan Arab Saudi ya, kerajaan Arab Saudi. Nah, ya seperti sekarang ini bentuknya mamlakah. Kita sering apa mendapatkan tulisan seperti kitab ini ya kawan. Iya. Anda lihat itu Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, ya kan? Bagian depan Anda lihat itu Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah KSA. Apa KSA itu? King Saudi of Arabia. Nah, begitu bahasa Inggrisnya. King ya, Saudi of Arabia ya. Nah, itu KSA itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Arabnya Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Ya, kerajaan Saudi Arabia. Baik, perhatikan seperti itu. Nah, perhatikan ya. Jadi paham semuanya merubahnya? Kita lihat sama-sama. Kita baca nomor satu sama-sama. Man dzalikal fata? Man dzalikal fata? Man ulaikal fityatu? Man ulaikal fityatu? Baik. Min aina dzalikal mudarrisu? Min aina dzalikal mudarrisu? Min aina ulaikal mudarrisuna? Min aina ulaikal mudarrisuna? Baik, berubah ya. Tilkal fatatu bintut tabibi. Tilkal fatatu bintut tabibi. Ulaikal fatayatu banatut tabibi. Ulaikal fatayatu banatut tabibi. Nah, hadza talibu min Inggris wa dzalika min Faransa. Hadza talibu min Inggris wa dzalika min Faransa. Baik. Haulai tullabu min Inggris wa ulaika min Faransa. Haulai tullabu min Inggris wa ulaika min Faransa. Ayo perhatikan ya, hati-hati. Hadza dan dzalika, perhatikan. Cara merubahnya hati-hati ketika kepada jamak dari mufrad kepada jamak. Ketiga. Adzalikal muhandisu muslimun. Adzalikal muhandisu muslimun. Baik. Aulaikal muhandisuna muslimuna. Aulaikal muhandisuna muslimuna. Baik. Hadhil mar'atu mumarridatun wa tilka tabibatun. Baik, perhatikan. Haulai nisa'u mumarridatun wa ulaika tabibatun. Haulai nisa'u mumarridatun wa ulaika tabibatun. Harus teliti ya. Ayo dibaca sama-sama yang teliti. Man hadzal waladut tawilu? Man haula'il auladut tiwalu? Man haula'il tilkal fatatu shaghiratu ukhtu Hamidin. Tilkal fatatu shaghiratu ukhtu Hamidin. Baik, perhatikan. Ula'ikal fatayatu shigharu akhwatu Hamidin. Ula'ikal fatayatu shigharu akhwatu hamidin. Nah, ya, jadi tilkal fatayatus shigharu akhwatu hamidin. Awas ya, dirubah. Mana yang dirubah? Lanjutkan sedikit. Tilkal mar'atu ummut talibati. Tilkal mar'atu ummut talibati. Ulaikan nisa'u ummahatut talibati. Ulaikan nisa'u ummahatut talibati. Baik. Dalikar rajulu alimun kabirun minal mamlakatil arabiyyati su'udiyyati. Ulaikar rijalu ulama'u kibarun minal mamlakatil arabiyyati su'udiyyati. Ya, ngerti semua ya, insyaallah ya. Baik, perhatikan sekarang latihan berikutnya. Lihat pada latihan kedua. Asyir ilal asma'il atiyati bismin isyaratin lil ba'idi. Asyir artinya kan berikanlah isyarat atau isyaratkanlah atau tunjukkanlah ya kepada al asma'il atiyati pada isim-isim berikut ini. Bismin isyaratin atau bismin isyaratin dengan isim isyarah lil ba'id untuk jarak jauh. Dalika, tilka, ulaika. Perhatikan mudzakkar dan muannasnya. Naam, nomor satu. Sampai di mana tadi? Mujahid, qra. Naam. Dalika talibu. Dalika talibun. Ya, dalika talibun. Sahih. Nomor dua, Haidar. Ulaika tujarun. Sahih. Berikutnya Ibrahim. Ulaika mudarrisatun. Sahih. Mudarrisatun ya. Ulaika mudarrisatun. Mereka itu adalah para guru wanita atau para guru. Baik, nomor 4, Pak Hasim. Awas, topi, batun, jadi datun, satu orang. Awas. Tilka. Awas. Tilka, topi, topi, tilka, batun, topi, batun, jadi di. Itu bukan di, anu, bukan apa? Tilka, ya. Topi, batun, jadi. Iya, jadi datun. Awas ya, Pak. Tilka tobi batun jadi datun. Awas, ini kita enggak disuruh merubah. Kita hanya mengisi atau menambahi dengan beri isyarat pada isim isyarah yang jamak ataupun yang mufrad, mudzakkar, muannas. Perhatikan. Jadi tilka. Tilka tobi batun jadi datun. Itu adalah apa? Seorang dokter yang baru. Seorang dokter perempuan yang baru ya. Tobi batun jadi datun. Sahih. Nomor 5, Fairul. Aiba ummahatut talibat. Sahih. Berikutnya lagi. Ulaika abaa'ut-tullabi. Aiba. Ulaika abaa'ut-tullabi. Terus nomor 7. Dalika fallahun. Dalika fallahun. Sahih. Terus nomor Afian. Tilka ummu Muhammadin. Nomor 9. Bani. Ayo. Abah ini. Ha, awas yang teliti bacanya. Ulaika sorbiki. Loh, kok bertanya? Enggak ada pertanyaan itu. Ayo. Ulaika sorbiki. Awas ya cara bacanya, jangan bertanya, ini enggak bertanda tanda pertanyaan, Pak. Ulaika sorbiki. Mereka itu adalah apa? Sodiki itu ulaika apa? Dalika? Mufrad apa jamak, Pak? Sodikun. Asalnya sodikun. Jamak apa mufrad? Tunggal. Hah? Mosok jamak. Ayo. Sodikun. Asalnya sodikun, Pak. Sodikun jadi sodiki. Nah, mufrad. Berarti pakai ulaika apa dalika apa tilka. Ayo. Nah, ulangi lagi. Tilka sodiki. Mosok tilka. Ayo, yang teliti lagi. Ayo. Yang benar, Pak. Nah. Mudzakkar atau muannas? Sodiki itu. Mudakar. Diulangi lagi yang teliti. Dalika sodiki. Ya, kelihatannya mudah ya, tapi ternyata setelah ini harus teliti. Sodikun, ingat-ingat baik-baik. Sodikun itu mudakar, mufrad. Berarti pakai dalika ya. Mudakar, mufrad. Sodiki, nah, itu adalah temanku. Sahih, perhatikan. Terus berikutnya, coba Muhammad dulu. Ulaika akhwati. Ulaika akhwati. Sahih. Nomor 11, Pak Syafuddin. Ulaika ikhwati. Ulaika ikhwati. Sahih ya. Apa bedanya akhwati sama ikhwati? Pak Syafuddin, bedanya akhwati sama ikhwati apa? Kalau akhwat itu perempuan. Ya, perempuan. Ikhwah laki-laki. Jam'i mufradnya apa, Pak? Ikhwah itu, Pak? Akhun. Akhun. Kalau akhwat? Ukhtun, sahih. Perlu dilihatkan ya. Makanya di rumah harus teliti dan harus banyak merojaah, terutama perubahan dari mufrad kepada jamak. Baik, paham ya, insyaallah tidak ada permasalahan. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Had jam'al kalimatil atiyati. Had jam'al kalimatil atiyati. Bawakanlah, datangkanlah, tunjukkanlah, begitu ya istilahnya ya, jamak dari bentuk jamak dari kata-kata berikut ini. Ummun, sahih. Siapa sekarang? Salman. Kalau ummun, ummahatun. Berikutnya Amris. Abun, abaun. Abaun. Ya, abaun. A panjang ya. Abaun. Abaun. Awas ya. Ummun adalah ummahatun, abun, abaun. Ini ada perkecualian pada aulad dan aba. Maaf. Ya, abaun, bukan abau ya, abaun. Kecuali ini. Terus berikutnya. Siapa? Mujahid. Imra'atun. Nisa'un. Nisa'un. Sahih. Terus. Antum. Ammatun. Ammah bibi. Hah? Hah, bibi toh? Apa jamaknya? Kemarin lihat kalau ada ta'mar butoh cara buat jamaknya. Ammatun. Ammatun. Ketika ada ta'mar butoh, ta'mar butohnya dibuang, ditambahkan padanya alif dan ta' ammatun. Baik. Kemudian lagi Ibrahim dhaifun. Du'afa. Dhaifun apa? Du'afa. Hah? Betul enggak? Du'afa. Afun. Hah? Di'afun. Ya, dhaifun, di'afun. Boleh du'afa juga boleh ya. Tapi di sini kita contohkan di'af dulu ya. Insyaallah. Di'afa juga boleh sebenarnya nanti ya. Baik, di'afun, sahih. Dhaifun, di'afun. Sudah pernah kan tadi? Terus berikutnya, Pak. Pak Asim. Wazirun, wuzara'u. Wuzara'u, sahih. Khairul ismun, ismun asma'u. Asma'un ya, asma'. Jadi ismun jamaknya asma'un. Baik. Asma'un. Mudah ya insyaallah. Lanjutkan. Waktu kita cukup cepat sekali ya kelihatannya. Kita lanjutkan dengan latihan keempat. Iqra waktu. Kita baca dulu sama-sama. Astiqa'u. Astiqa'u. Aghniya'u. Aghniya'u. Aqwiya'u. Aqwiya'u. Atibba'u. Atibba'u. Ingat ya, tasjidnya pada ba bukan to. Ingat ya, tidak dibaca atibba'u, salah. Atibba'u. Atibba'u. Awas. Ulangi. Atibba'u. Atibba'u. Fuqara'u. Fuqara'u. Zumala'u. Zumala'u. Wuzara'u. Wuzara'u. Ulama'u. Ulama'u. Baik, aku tarik. Apa astiqa ini artinya? Teman-teman. Baik, apa antum aqniya? Orang-orang. Aqniya apa artinya? Orang-orang yang kaya. Aqwiya antum? Aqwiya ini bentuk jamak dari qawiyun. Aqwiya ini bentuk jamak dari qawiyun, kuat. Qawiyun, orang yang qawi, orang yang kuat. Jamaknya aqwiya'u. Baik, atiba apa Pak Abani? Ya, dokter-dokter atau para dokter. Muhammad, fuqara apa Muhammad? Orang-orang miskin. Zumala apa Pak Syafuddin? Teman. Teman-teman. Wuzara apa Salman? Ya, para menteri. Ulama, napa Pak Fris? Orang-orang alim. Iya, orang-orang alim atau orang-orang yang berilmu, ya, para ulama. Ulama, ya. Awas, kalau kita mengucapkan harus betul pakai ain, ulama. Kalau kita mengucapkan pakai hamzah, ulama artinya beda. Apa artinya? Hah? Kalau antum orang Indonesia bilangnya ulama pakai hamzah. Ya, bukan ulama gitu ya. Itu pun beda. Kalau ulama pakai hamzah artinya para penyakit. Oh, gitu ya. Ya, penyakit jadinya. Kalau alimun pakai hamzah ya, bisa berarti azab yang pedih. Alimun. Kalau alim beda lagi. Kalau ulama pakai hamzah maknanya penyakit. Kalau ulama pakai ain artinya orang yang berilmu. Beda sudah. Karena itu pengucapannya harus diperhatikan. Baik, sekarang kita belajarkan dari pelajaran terakhir dari dars ini. Asmaul isyarati lil ba'idi. Isim-isim isyarah untuk jarak jauh atau kata penunjuk untuk jarak jauh. Al-mufrad al-jam', ya. Al-mufrad bentuk tunggal atau kata tunggal, yaitu untuk mudzakkar dan muannas beda. Dalika itu untuk mudzakkar, tilka untuk muannas. Semuanya kalau dalika dan tilka untuk ba'id, jarak jauh. Ketika dia menjadi jamak, maka dia berubah menjadi ulaika. Semuanya, baik itu dalika maupun tilka, maka dia jamaknya apa? Adalah ulaik. Jamaknya adalah ulaika. Perhatikan ya, haula maupun ulaika ini semuanya mabni. Mabni artinya apa? Dia tetap dalam keadaan apa saja, dia tetap ulaika mabni alal fathhi. Dia mabni di atas huruf tanda fathah. Adapun haula mabni alal kasri, mabninya di atas kasroh, yakni dia terus kasroh baik dalam kondisi rofa atau jer atau nasab, nanti dia tetap mabni. Artinya mabni itu tetap ya, bangunannya tetap. Tidak berubah ulaiku, tidak berubah ulaiki, begitu tidak berubah, tetap ulaika. Haula juga begitu, haulai tetap haulai, tidak berubah haulau, haulaa, begitu. Namanya mabni, ya, mabni itu ingat ya, isim itu nanti ditinjau dari bangunan akhirnya ada yang apa? Ada yang mabni, ya. Naam, ada yang mu'rab. Mu'rab itu yang berubah-ubah, yang bisa di'rab, bisa berubah dhamma, fathah, kasrah, namanya mu'rab. Kalau yang mabni itu yang tetap. Nanti insyaallah akan dijelaskan dalam pelajaran nahwu. Insyaallah begitu. Baik, perhatikan sekarang pada bagian kedua tersebut. Muhammadun zahaba. Muhammad pergi, ya. Zahaba. Di situ mengandung dhamir huwa, Muhammad. Ya, Maryamu zahabat. Perhatikan, Maryam pergi. Bedanya kalau pada fi'il atau pada fi'il yang mudzakkar zahaba di situ, dia tidak menggunakan ta sukun di situ. Ta sukun namanya apa ini? Ta'nis ya. Ta yang menunjukkan pelakunya perempuan. Maryamu zahabat, Fatimatu zahabat, Zainabu zahabat dan seterusnya. Ya, nah, ini kalau dia mufrad atau tunggal. Kalau jamak berubah pula. Muhammadun wa Hamidun wa Aliun dahabu. Perhatikan, Muhammadun wa Hamidun wa Aliun dahabu. Muhammad dan Hamid dan Ali, mereka pergi. Mereka pergi. Kalau dahabu tadi dia pergi, ya. Kalau dahabu, mereka laki-laki pergi atau mereka pergi. Adapun Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu zahabna. Nun apa namanya ini? Nun niswah. Nun yang menunjukkan pelakunya adalah wanita. Tak sukun juga begitu, tak nis. Cuman kalau nun niswah ini pelaku wanita yang bentuknya jamak. Zahabna, ya. Nah, coba perhatikan. Ayo kita baca dulu sama-sama. Muhammadun zahaba. Muhammadun zahaba. Muhammadun wa Hamidun wa Aliun dahabu. Muhammadun wa Hamidun wa Aliun dahabu. Baik. Maryamu dahabat. Maryamu dahabat. Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu dahabna. Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu dahabna. Ya, artinya mereka semua pergi, yaitu dahabna. Sama dengan dahabu, hanya domirnya beda. Kalau yang mudzakkar domirnya itu hum dahabu, mereka semuanya pergi. Kalau perempuan hunna, dahabna, hunna dahabna. Mereka para wanita telah pergi. Baik, seperti itu ya. Perhatikan baik-baik. Baik, perhatikan pada halaman ke-80 tadi, coba dilihat lagi halaman 80 nomor 9 yang paling atas. Ya. Itu juga bisa dirubah kalau antum perhatikan tilkal mar'atu ummut talibati, ya kan? Maka kalau kita ingin merubah bahwa ulaikan nisa'u ummahatut talibati, itu juga boleh karena apa? Karena santrinya banyak, santrinya perempuan, sehingga kita katakan ulaikan nisa'u ummahatut talibati. Kalau perlu dirubah, dirubah. Karena apa? Artinya perhatikan, mereka para wanita itu adalah ibu-ibunya para pelajar. Jadi ummahatut talibati, karena santrinya banyak yang perempuan. Berarti ummahatut talibati. Berarti boleh dirubah pada talibahnya juga, ya. Ummahatnya berubah, talibat juga berubah, ya. Jadi para wanita itu adalah ibu-ibunya para pelajar putri. Nah, ummahatut talibati, ummahatut talibati, sahih. Ya, ya? Artinya boleh dirubah boleh tidak? Yang mana? Yang 9 itu. Iya, kalau misalnya kita katakan tunggal, perhatikan mereka dia itu kan ini kan tilkal mar'atu, jadi wanita itu kan satu orang, ya. Ummut talibati, ya, ummut talibati. Jadi dia adalah ibunya pelajar putri satu orang, ya. Kalau kita katakan jamak, maka ini pasnya, cocoknya talibah juga berubah. Karena apa? Muridnya, santrinya juga banyak, ya kan? Maka kita katakan ulaikan nisa'u, para wanita itu ummahatut talibati. Ya, mereka itu para wanita itu adalah ibu-ibunya para pelajar putri. Kan begitu? Karena apa? Ibunya banyak, talibahnya juga banyak, begitu. Maka yang pas di sini dalam susunan kalimat ini, maka bisa dirubah ummahatut talibati, yaitu ibu-ibunya para pelajar. Kalau talibahnya satu saja, ummahatut talibat talibati, ya, maka kita lihat artinya kurang pas juga, yaitu ibu-ibunya pelajar satu orang tok. Nah, ini enggak cocok, ya kan? Menunjukkan santrinya satu ibu banyak, kan enggak mungkin. Nah, begitu. Baik, berarti yang tadi keliru ya. Yang benar insyaallah adalah ummahatut talibati. Nah, dikarenakan talibah di sini jamaknya dia banyak, maka kita katakan ummahatut talibah. Sahih, ya, seperti itu. Terakhir al-kalimatul jadidah. Terakhir al-kalimatul jadidah. Nah, kita baca dulu sama-sama. Dha'ifun, dha'ifun, dha'ifatun, dha'ifatun, dha'afun, dha'afun. Nah, artinya apa? Kalimat dha'ifun maupun dha'ifah artinya lemah, ya. Maka bentuk jamaknya adalah dha'afun. Baik. Kemudian ummun, ummun, ummahatun, ummahatun, abun, abun, abaun, abaun, qawiyun, qawiyun, aqwiyau, aqwiyau, alimun, alimun, ulama'u, ulama'u. Nah, ya, ini sekali lagi, setiap ada al-kalimatul jadidah dicatat, ditulis kalau bisa, ya, atau diingat-ingat dan dipelajari. Karena apa? Ini kunci dari pelajaran ini. Artinya apa? Al-kalimatul jadidah ini merupakan kata-kata tambahan atau mufradat baru, ya, pada pelajaran yang ke-13 ini. Karena apa? Yang lainnya tetap sama. Pelajaran-pelajaran yang lalu sudah disinggung. Karena itu setiap ada al-kalimat al-jadidah, kita harus menghafalnya supaya tidak ketinggalan pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Ingat ya, syukur-syukur kalian atau antum semua ikhwan bikin kamu sendiri dalam buku tulisnya. Setiap ada al-kalimat jadidah ditulis, ditulis, ditambahkan, ditambahkan, mufradat baru ditambahkan sampai banyak. Insyaallah begitu, ya. Nah, demikian. Baik, sehingga kesimpulannya dari pelajaran itu semua, pada pelajaran ke-13 ini kita dikenalkan ada 3 pelajaran. Pertama dikenalkan jamak mudzakkar salim dan jamak taksir, ya, dan itu dihafalkan. Kemudian jamak muannats salim, ini yang kedua, ya, dan bentuk-bentuknya bagaimana perubahannya. Kemudian yang ketiga kita dikenalkan juga isim isyarah, ya, yang bentuk jamak ataupun bentuknya mufrad dan mudzakkar dan muannats, bisa dibedakan, ya. Baik, sekali lagi sebelum ditutup, Coba bapak dulu, Amir Beres. Apa bentuk jamaknya hada? Ulaika. Apa bentuknya tilka? Ulaika. Ulaika. Sahih. Pak Saifuddin, apa bentuk jamaknya dzalika? Ulaika. Ulaika. Bentuk jamaknya na'am hadihi? Haulai. Sahih. Perhatikan ya. Jadi ini harus diperhatikan betul-betul ya. Na'am, baik tilka atau dzalika, maka jamaknya ulaika. Ada atau hadihi, jamaknya haulai. Terus begitu. Nah, ya, antum mbak, apa tadi jamaknya sadiqun? Ayo, sadiqun. Sadiqun, mudzakkar atau muannats ini? Mudzakkar, apa bentuknya? Beda loh, mudzakkar sama muannats ini. Ayo, yang teliti. Asdiqa'u. Kalau sadiqatun? Sadiqatun. Waduh bingung ya. Ayo yang teliti lagi. Sadiqatun apa pak? Ini muannas ya. Ingat sadiqatun. Kalau ada tak marbutoh dibuang taknya, ditambahi alif dan tak. Sadiqatun. Sadiqatun. Iya betul gitu. Iya ya. Baik. Baik lagi pak. Talibatun apa jamaknya? Talibatun. Iya, talibatun. Ini muannas. Talibatun. Ingat ya, bedakan mudzakkar muannas, Pak. Ya. Kalau talibun mudzakkar, ya kan? Yang dipikir sekarang adalah dia mudzakkar atau muannas dulu, baru dipikirkan perubahannya. Ya, paham nggih? Sekarang lagi. Ini saya kejar dulu supaya bisa. Talibun, apa pak jamaknya talibun? Mudzakkar. Tullabun. Kalau talibatun apa? Kalau muannas tinggal membuang ta marbutohnya, tambahkan alif dan ta. Nah, begitu. Aibah, pakai tanwin tetap. Talibatun. Sahih. Perhatikan ya. Mudarrisun jamaknya apa? Mudarrisun. Kalau mudarrisatun apa jamaknya? Mudarrisatun. Mudarrisatun. Awas ya. Ini banyak latihan Pak ya. Insyaallah. Baik, begitu dulu kita akhiri insyaallah. Oh iya, silakan. Susunan kalimat yang mengandung isim. Baru fi'il. Apa bedanya dengan susunan yang mengandung contohnya di sini Muhammadun Zahaba. Muhammadun Zahaba. Ya. Ya. Ya. Naam. Kalau dalam susunan Zahaba Muhammadun, ini namanya fi'il fa'il ya. Artinya Muhammad telah pergi. Tapi kalau susunan kalimat Muhammadun Zahaba, ini susunan mubtada khobar. Artinya apa? Muhammadun Zahaba. Muhammad adalah telah pergi. Ingat ya, kalau mubtada khobar, maka di sini dia mengartikan dengan pakai adalah biasanya ya. Muhammadun Zahaba. Ya. Ini kan didahulukan apa fi'ilnya? Biasanya kan fa'ilnya, biasanya kan fa'il di belakang. Fi'il, fa'il. Ya, zahaba Muhammadun. Harusnya begitu. Artinya apa? Muhammad telah pergi. Tapi kalau di sini enggak. Muhammad adalah telah pergi atau dia telah pergi. Muhammad adalah dia telah pergi atau dia pergi. Begitu. Maka di sini adalah susunan mubtada khobar. Begitu ya. Maryamu dahabat. Maryam adalah telah pergi. Nah, begitu. Dia telah pergi. Nah, begitu. Paham nggih? Nah, tapi kalau susunan dalam bahasa Arab, kalau fi'il fa'il itu biasa mendahulukan pekerjaan dulu. Misalnya qoma Muhammadun, jalasa Zaidun, ya, dahaba Ustadun, gitu ya. Ustad telah pergi. Kalau ini enggak, Muhammadun dahaba. Muhammad adalah telah pergi atau dia telah pergi, gitu. Ini khobar, biasanya mubtada khobar seperti ini. Namanya mubtada dan khobar, begitu. Ya, artinya. Berarti di sini tidak ada fa'ilnya. Ya, ya. Nah, jadi fa'ilnya domir, yaitu huwa pada kalimat dahaba itu sebagai khobarnya. Muhammad dia adalah orang yang pergi atau yang telah pergi. Ya, jadi tetap ada fa'ilnya, tapi fa'ilnya apa? Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Muhammadun dahaba. Muhammad adalah dia telah pergi. Nah, begitu. Ya, susunannya begitu. Nah, ada tetap fa'ilnya pada kalimat dahaba yaitu dhamir mustatir. Wallahu a'lam. Paham ya? Nah, waktunya sudah cukup. Kita akhiri dulu sementara. InsyaAllah bisa kita sambung kembali. Demikian kurang lebihnya kita akhiri. Subhanaka wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Masih sulit Pak Agung ini? Gitu ya? Perhatian. Anu Pak, yang paling penting itu dengan hafalkan dulu yang domir, apa yang mudzakkar kemarin ya.